Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ الْآيَةُ آيات منيكو سألات سنيبون نرانغاك kekuasaan lan kebesaran Allah. Menawi awal ayat diawali nganggo istifham awalam yarau utawi mukhotob alam taro lan saksaminipun menika isinipun nerangake barang sing nak jubake perkara sing gumunake niku diawali alam taro alam yarau awalam yarau lan saksaminipun di bahasa Arab nek ana cerita diawali alam taro niku isine mesti sing ngagumake duduhake kebesaran. Cara Jawa nek nuju ana tetembungan cerita diawali apa tumon apa tumon niku biasane isine perkara sing gumunake tawi kebesaran. Lah tekniki nedahake kebesarane Allah. Awalam yarau apa to durung do ngerti para kufar Mekah ilama marang barang khalaqallahu kang nitake sapa Allah ing ma min syai'in saking suwiji perkara pirang-pirang titahane Allah sing ana ayang-ayangan contone kaya wit-witan gunung lan sak panunggalanipun tata faya ukang doyong zilaluhu opo bayangane bayangane sih. Kita nek nuju wayah rino serngenge pun medal. Panjenengan sedaya sami mirsani bayang-bayangane gunung, wit-witan, bangunan-bangunan perumahan, doyonge anil yamini saking arah tengen, wasyama ililan arah kiwa, doyonge menengen, doyonge mengiwo. Nek nuju esok lan nuju sore, bayangane pindah. Iku kebesarane Allah. Kabeh mau sujud dan khale padha sujud lillahi marang Gusti Allah. Tetunduk iki. Tetunduk kabeh. Ning Gusti Allah nggawe keistimewaan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku melampah teng pundi mawon boten enten bayangane. Kuwasa kuwi saged nyambel ngaten. Nalika Kanjeng Nabi tasih yuswa bocah umur 9 tahun kira-kira diajak Abu Thalib. Diajak dagang ning Syam. Kanjeng Nabi daleme Mekah. Mekah nek badhe teng Syam niku liwat Madinah terus Syam. Nggih ditempuh dalan sanes. Ati Mekah sak kidule Madinah. Madinah sak kidule Syam. Dan iku nalika tasih umur 9 tahun. Niku wonten pendeta Yahudi. Ngerti ana bocah ora ana ayang-ayangane. Cocok karo cerita senengane Taurat. Ceritane nek ngene kitab Taurat akhir nabi. Nabi terakhir yaiku nabi sing ora ana bayangane. Dan iku lajeng pendeta wau pendeta nyerai Abu Thalib niki keterangan nane tareh. Nah, sing kula waca niki keterangan nane tareh. Tareh niku bahasa Arab cara jawane sejarah. Kula maos teng tareh. Pendeta ini lajeng bisi Abu Thalib sing hati-hati sampean monggo cara Jawa niki sampean sing hati-hati bocah iki ora bocah sembarangan bocah sing akhire bakale dadi wong dhuwur yaitu nabi lan rasul. Ki nek konangan karo pendeta-pendeta sing nakalan bisa uga difitnah. Dadi ana pendeta ya ana sing ndendakake isine kitab ning ana sing nakalan. Kula gawe istilah nakalan. Terus Abu Thalib enggal-enggal diajak wangsul jeneng Nabi ini. Enggal-enggal diajak wangsul. Ini ku cerita ini tidak ada bayangannya. Gusti Allah enggak ingin kok iso-iso. Mereka singgawe Gusti Allah. Biasanya Gusti Allah enggak model. Ini sampan titik ini. Macam siji. Enggak model. Contoh nih, wong wedok sak donya mesti khat ning ana wong wedok sing ora tau khat ora tau nifas sapa Fatimah Fatimah binti Rasul mesti cidak niku jadi gaya model cici ya namun Bu Fatimah mboten nate khat mboten nate nifas nah dudono kekuasaane Gusti Allah saben anak mesti ana bapak ana ibu pasti mboh liwat pernikahan atau ora tapi ana ana ning Gusti Allah gawe model Nabi Isa putra sing dak ndek bapak liwat Ibu Maryam namun cukup disebul kali malaikat Jibril fa nafakhna fihi mir ruhina disebul terus dana nggih sak ceke ana manusa nggih namung siji tok kanggo nduduake kekuasaane Gusti Allah la niki dawa nerangake sing secara umum pasti ana bayangane. Bayangane tunduk sujadal lillah, tunduk ning ngene ngarsane Allah. Wa hum ta'i bayangan-bayangan dakhirun iku padha asor padha ina tegese nderekake kekuasaane Allah. Mulane nek nuju mlampah-mlampah, mikir-mikir gawenane Allah ngaten iki lho. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Mikir-mikir kekuasaane Allah sak jam. Ganjarane ngungkuli wong ibadah sewidak tahun. Sebabe memperkuat keyakinan memperkuat iman lah imanku punjere wong ibadah nah jadi iman itu punjer diperkuat nah utafakkuru sa'atin pikir-pikir sak jam kekuasaannya Allah khairun min ibadati sittina sanatan ini hadis nih hadis ya badane nerangake kekuasaan lan kebesarannya Allah terus nerangake kenyataan walillahi lan marang Allah yasjudu do sujud ma opo barang-barang fis samawati kang ono ing langit wa malan barang-barang fil ardi kang ono ing bumi barang-barang mau mindabatin saking barang kang grumomet grumremet grumremet niku tegese mlaku mulai saking sing ana akale kaya manusa lan sing dak ana akale gumremet wong kono-kono nek marani barang sing gumremet mulai saka sing cilik-cilik jangkrik curuk kangsir semut ana nganti manusa kabeh iku do sujud tunduk ring Gusti Allah undu ini kuono sing krono patuh tauan lan ono sing kepekso kurhan le tunduk pada ugo kepekso utawa pancen patuh diterangake fasujudul malaikati wa ghairul atili tauan fakot tunduke para malaikat lan sing doran di akal wedhus sapi ku tunduke ring Allah tauan patuh wasududul adamiyina wal jinni tau'an min mu'minihim wa kurhan kena wa karhan kena min kafirihim. Nek sujudi anak Adam lan poro jin ono sing patuh kaya kita wong mukmin, lan ono sing terpaksa kaya wong kafir. Wong kafir niku patuh, tapi patuhe paksa. Paksa. Nek wong mukmin patuh-patuh ketaatan. Apa nek ngerti wong kafir nek nuju lali, nek nuju lali wis kaya yo-yo, tapi engko nek wis kepepet loro sambate niku ring Gusti Allah pastine. Sambate ring Gusti Allah, mboten enten sambat ring liyane. Nek wis loro menggi-menggi ngono iku yo nyebut nama Allah niku. Napa maneh wong kafir sing biasa. Fir'aun. Ya. Fir'aun niku namine Walid bin Mus'ab. Nalika pengawan Nil mandek, Fir'aun ku saking lacute gawe istana nok dhuwur pengawan Nil. Istana nene mun sembarang keturutan. Mulai dadi raja niku umur 200. Fir'aun niku umur 200 dadi raja. Asale tukang jaga kuburan. Tukang jaga kuburan. Terus Fir'aun sing pertama, Fir'aun ku gelar. Fir'aun ku gelar kaya Hamangkubuwono, Pakubuwono, Fir'aun. Niki gelar sangka kaum Amalikah. Fir'aun sing pertama niku Islam. Bonge bagus lakune. Ring kuburan gak ana pengawal. Terus dipateni karo Fir'aun sing jaga kuburan niku. Barang dipateni, terus Fir'aun sing kedua iku ngaku dadi raja. Ini cerita cekak-cekakan wae. Nah. Barang dadi raja. Dadi raja ku 400 tahun. 400 tahun ora tau lara. Ora tau lara. Bendina ngopor unta. Sapi ini nek petang puluh dino lagi pisan. Nah, ini ceritanya Fir'aun akhir-akhir ngaku dadi pangeran. Ana rabbukumul a'la, ceritanya kita di Quran. Kalau nek di Quran, kalau kan tidak ada Quran, nek tareh-tareh, nek surat kabar dadi tanggung jawab kula dengar sani Allah benjing bebas. Nah, Al-Qur'an kula tak ada nak Qur'an. Ana rabbukumul a'la. Bareng aku dadi pangeran diuji dening Allah. Ngisor istana pengawal Nil larahan dak iso mlaku. Nah, ngeten iki mboten usah dipikir, Gusti Allah gawe ngono gampang. Ya. Dadi larahan tumpuk-tumpuk nak ngisor istana. Rene tumpuk-tumpuk nganti pirang-pirang dino boso elaran mau nimbulake kekotoran sing nimbulake penyakit sing diarani penyakit gegebluk nek cara pengkuno bahasa Arab penyakit taun. Nek bahasane saiki kolera. Loro mati, loro mati ngono den cepet. Nah, rakyat nganakake demo. Ah, di demo ku jaman Fir'aun wis ana demo ne. Mboten ora kei kita. Dimo. Dimo isine nuntut nengene Fir'aun supaya larangan bisa hilang. Nek nganggo ancaman, nek ora iso pengakuan pangeran dicabut. Leng aku dadi pangeran dicabut. Lah niki Fir'aun ku hitung-hitung wis kadung diakoni pangeran kok dicabut ku ndah nopo ngono. Niku Fir'aun semoyo. Semoyo rengene masyarakat aku semoyo. 10 menit. Kira-kira 10 menit. Terus mlebu ring kamar salat. Asalate piye wallahu a'lam. Kula ora maju ngono cuma keterangane ngono. Fir'aun salat tong rakaat. Terus nyuwun dateng Gusti Allah, nyuwun dituruti penjaluane. Wis diperingati suara hatif ora wahyu, wong kafir ora ana wahyu, hatif. Isine suara hatif Fir'aun. Kue ngaku sebagai kawulo, jabut lemu ngaku dadi pangeran. Suwarga nggonmu. Nek kowe ora intip neraka. Nah iki. Wong wis kadung ngomong di muka umum. Ngono ku biasane frustasi. Nerak keturutan. Jawab Fir'aun, Gusti, dalam kepengin dados pangeran sekedap mawon. Urusan akhirat dados intip neraka monggo. Ning kula nyuwun sampean turuti ning perbandingan. Ini Fir'aun nekat-nekat tenan. Padahal pamane Fir'aun iku upama gelem tunduk suarga. Akhire suara hatif, tak turuti nek kaya ngono sing dadi jalukanmu. Barang wis ana ngono terus Fir'aun metu. Larangan ditudingi niku ilang. Nehi ilang ngono niki. Ngono. Piye? Ilang. Terus pengakuan Tuhan dengan Fir'aun kembali. Oh, nah. Niki carane. Niki, dadi wong kafir iku nek wis ribut-ribut kembali rengene Allah. Niki. Niki. Mulane wong kafir nek nuju kemlaratan, baline mesti ring Allah. Tapi nek nuju gembira, seneng lali. Lah wong Islam ojo kaya wong kafir. Nah, kita wong Islam ojo niru wong kafir. Nek nuju tampa kegembiraan iku syukur. Nek nuju laris dagangane, elingono fakir miskin, yatim piatu dielingi. Ngoten. Nah niki. Dadi engko nek nuju kefakiran gampang ilang-ilangake. Nek wis gelem syukur ora bakal dijabut kenikmatan sing diparingake. Mulane wong suge-suge niku pinter. Ya senajan kadang krungu kadang ora, nek wis laris niku nganakake sedekahan fakir miskin, santunan yatim piatu diutamakake. Niku justru kanggo nyancang nikmat supaya ora ilang. Nah niki sampean terusake sing pun nyambut gawene mlampah-mlampah niku aja nganti ngelaleni fakir miskin yatim piatu. Ampun ngantos. Niku justru kanggo nyancang supaya kenikmatan ora dilangake. Dalile tengene hadis, asyukru ala ni'amillah amanun an zawaliha. Ini hadis. Asyukru tawi nyukuri ala ni'amillah ingatase kenikmatane Allah amanun iku milu jengake an zawaliha saking ilangi nikmat. Nikmat iku nek disyukuri ora bakal diilangake. Niki dawuh hadis. Dawuh Quran, la in syakartum la azidannakum. Juz 13. Yen siramu kabeh do gelem syukur, pasti tak tambahin, pasti. Ampun insyaallah. Soale Gusti Allah sing ngendika. Cuma sampean le syukur ki pas sing dikersakake Allah napa mboten? Ah niki urusan masalah syukur. Tapi dawe Gusti Allah aja di wae insyaallah. Lucu niku wong Gusti Allah dawe kok insyaallah ku piye. Sing ngendika Gusti Allah, insyaallah kok lucu. Nek padha karo sampean ngendika nek aku gelem ngono ku. Lucu ra. Aku kok lunga nek aku gelem. Aku lucu. Aku kok ngaweh duit kowe nek aku gelem. Nek mah lucu. Nek iki. Dadi nek dawe Allah ampun insyaallah. Ya. Nah, niki sampean pelajari. Dadi mangke kebesaran dagangan lan anu mangke saged terus lumintu. Niki carane. Dadi manusa jin ana sing tunduk patuh yaiku wong mukmin, ana sing tunduke kapeksa yaiku sing kafir. Contohnya kaya Fir'aun mau. Wal malaikat lan para malaikat tunduk jelas niki. Wahum utai para malaikat la yastakbiruna ora padha kemlungkung, ora wani aku arogan, ora wani kemaki. Malaikat niku sing didhawuhi Gusti Allah kon rukuk nggih rukuk terus. Malaikat ana sak baris berapa juta atau berapa miliun sing sujud terus mulai dadi nganti kiamat. Besok nek kiamat lake jenggelek. Ono sing rukuk terus mulai dadi nganti kiamat. Iki malaikat. Ora kesel, ora ndek nafsu kok kesel. Malaikat namung gadah akal tok. Mboten gadah nafsu. Ora mangan, ora ngombe, ndak turu. Ya dadi ora kesel, apa do wit-witan tengok-tengok ngoten niku napa kesel wit-witan nggih mboten. Niki. Ya khafuna khale podo wedi malaikat rabbahum ing pangerane min faqim khale ana ndure malaikat niki sing dimaksud mboten kok Gusti Allah nak ndure mboten kebesarane Allah lan kekuasaane Allah niki ngungkuli malaikat ampun dimaknane min faqim Gusti Allah sak ndure malaikat salah niku dadi nah. Sing dimaksud onan diwure malaikat kekuasaannya Allah jadi luar biasa Gusti Allah malaikat sing jenengane Israfil niku termasuk malaikat sing agung malaikat Jibril niku kali bumi gede malaikat Jibril nate malaikat Jibril niku kepengin jajaki gedene malaikat Israfil. Moampah setahun mabur. Niku diceritakake nembe teko cangkem dugi irung. Lah sampean bayangke gedene malaikat Israfil ku piro? Malaikat Jibril karo bumi gede malaikat Jibril. Mabur setahun. Kepengen jajaki gedene malaikat Israfil. Iku lagi teko cangkem tekan nirung niku sudah mabur. Lah malaikat Israfil gedene sepiro. Niki. Iki sing ditugas dening Allah nyekali semprong panggonan kumpule nyawa-nyawane makhluk niki. Sampean bayangake dadi semprongnya gede ini sepiro ngasih mangku ya gede tenan ngoten itu nggih mboten dinggo dolanan dike nyacak disebul-sebul kaya wong sing dandani lo speaker mboten ate niku dak 1 2 3 persiapan ora ana ngono mboten enten niki nggih taat durung wancine nggih durung wayaf aluna lan padha nderekake sapa para malaikat ma ing barang yuk maruna kang diperintah sapa dheweke ing ma lha niki ayat sing disebut ayat sajdah nek dumugi wayaf aluna wayu maru nek maos Quran kalau wau sampun dibaos lantun jami maos Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim nek nuju dumugi ayat sajdah aturannya saged nek nuju salat utawi nuju sampean gadah wudu nek nuju salat kados nek jumatan terus langsung sujud mau sajadah wajib sak teruse terus langsung ngatek malih nek nuju ora salat pamane sampean binarak nuju maos Quran sampean gadah wudu niki saged macem kalih Duki waya falu nama yuk marun Quran diseleh kirien terus Allahu Akbar niat sujud tilawah bertakbir terus langsung sujud mau saja dawat ya lilladhi khalaqa wa sawar wa syaqa sam'a wa basara bi khawli aqwati fadabarukallah sanu khaliqin terus linggi bersalam menengan salam mengiwa terus narusake Qur'ane nek sampean gada wudu utawi sampean boten sujud namung maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim niki caket macem kali tengene Quran ayat sajadah niku wonten gangsal welas panggenan wonten gangsal welas panggenan niku bagane teng pinggire niku wonten tekene as-sajdah wa qala Allahu lan ngendika Allah taala la tattakhidhu ujud ngalap sira kabeh ilahaini isnaini ing pangeran loro isnaini kang loro tenan ojo nganti mempersekutukan ring Allah pangeran mbok arani loro ojo innama huwa angin pestine utawi pangeran ilahun wahidun niku pangeran kang siji til fa iya ya farhabun mongkom ing ingsun podo wedya sira kabeh iku si Allah ku pangeran sing moho suwiji nganti sing muni pangeran loro telu niku sampean takoni sampean uber takonan mengke rak bingung kula ngeteni pun nate takon nggih malah nggih ibu-ibu saniki pun haji poso niki cerita pun 6 tahun badhe ngaji jumatan ngriki poso-poso tenggen kula yang epati nggih kudungan sengguh nggih musala sengguh muslimat ngeten tenggen kula isine wonten perlu napa mbak kula saking Pati diderekake sedulur saking Gondosari badhe nyuwun panjenengan syahadatake lho sampeyan iki nggih kula kok badhe mirengake ceramah jenengan teng masjid kecok oh saya ini ku karuan aku menengun lacing perlu nih nih nyuwun sahat dan sama tereng isap tereng lo nengku lompon poso oh yang gimbatan apa apa ngaten jarane ora dong nengku lompon poso ngtiwas ojo ngono bahasa bisa diatur buatan apa apa tegese ora untuk ganjaran apa apa kan benar nih buatan apa apa tapi sing di rumah ake enak nggih terus kula syahadatake arene wedok dadi ibu tak undang PM tak undang iki ana watamu wedok PM dak tak undang payah kok darani seneng-senengan karo wong wedok payah niki. Akhire kula syahadatake. Rampung kula takoki, mbak niki daleme pundi pati? Kula niku Kristen, Protestan apa Katolik? Katolik. Lah nek Katolik niku keyakinane gimana, mbak? Nggih telu-telu ning atunggal. Telu-telu ning atunggal niku dis pundi? Kula kok mboten paham. Nggih barang telu kumpul dadi siji. Dadi siji sangka barang telu niku telu-telu ning atunggal. Nah, telu-telu ning atunggal ku sapa? Tuhan Allah, Yesus, Maria. Niku nek kumpul namine Tuhan, nek pisah mboten. Kados lampu ngoten niku wonten lengane ana botole ana sumbune niku nek kumpul namine lampu nek pisah nggih mboten disebut lampu nah iki nerangno ring kula aku takon nek Tuhanku Tuhan Allah tak tirutno Yesus ku nabi Isa Maria ku Siti Maryam. Kalau Tuhan ku tiga ini, kalau kumpul jadi Tuhan, kalau tidak, tidak. Saya tanya mbak, sebelum Yesus Maria lahir tidak ada Tuhan? Oh iya ya pak, gimana ya? Tengri gini saya, mereka nek kumpul telu Tuhan, nek tak kumpul ora. Hati nali kalau loro dung lahir kan tidak ada Tuhan. Ini kita konan kulo namung ngawur menonton. Lha niku bingung. Sastu. Wah gimana Pak ya? Ngono. Entah. Tanya pendeta ta aku nang ngono dene. Niki takon aku. Lah, nek nuju Maryam durung lahir, Yesus durung lahir, Tuhan ki status iki botol apa lengo apa sumbu? Aku nang ngono. Niku mboten saged jawab. Dadi ngawur anu niki ngawur. Melane saking ngoten. Wong Islam nek ana wong Kristen aja dimusoi, disakene nek diajak ngomong. Ya, iki. Ila tattakhidu ilahain isnain. Angel Tuhan loro ku angel. Le nerangno ku angel, mau maneh telu. Ya. Dene iki angel maneh. Nah, malane akhire lajeng taslime saestu. Pak, apa umpama saya pergi haji ini bisa? Oh bisa. Nah itu. Tapi saya belum salat pak. Oh gampang, urusan salat gampang. Anggara jono ngarep salat anggara nak burinan kan iso. Nah nak ngarep panjara iso. Buri karek nganut sing ngarep. Kau nak Mekah di niraniru kan gampang. Misal kalau syukuran haji pak, mau datang? Oh datang siap. Kula tekani syukuran haji. Ini carane kula. Alhamdulillah wis haji wis Islam haji. Salate dak nyusul gampang wae. Ono lagi anyaran aja diulang Allah mahdini fi man hadait. Wah malah susah nek. Wis pokoke gelem salat ngono wae. Belo-belo yo usah no la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuan. Mboten niki. Ya, sembakola fa iya ya farhabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya fi ni'ama mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.